bisa. Tenang, tenang. Saya tak bisa tausiah kalau suaranya ribut. Tenang. Tadi mereka minta duduk karena ibu bapak yang di belakang mau menengok. Duduk, bapak. Duduk. Duduk, bapak. Karena protokol bepantun, maka tradisi orang pesisir, kata dia, mesti pula dibalas dengan pantun. Anak nelayan menangkap kepah. Kepah ditangkap berharga murah. Sudah lama berceramah, baru inilah disambut berkarpet merah. Kepah digulai sangatlah sedap. Digulai dengan sambal tomat. Berjumpa dengan Pak Bupati Pangonal Harahap yang lebih ganteng dari Ustaz Somad. Itu pun pantunnya baru dapat tadi. Tadi Pak Bupati menyebut, katanya kisah mengundang saya ini penuh dengan liku-liku. Sebetulnya itu singkatan saja. Kepanjangannya penuh dengan liku-liku laki-laki yang tak laku-laku kena luka-luka. Saya diundang oleh Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga melalui stafnya. Ustaz Somad, kami staf menteri. Kapan Ustaz bisa datang ke Jakarta? Saya jawab, saya penuh sampai Desember 2018. 15 bulan lagi saya tak bisa diundang. Kemarin di Yogyakarta, saya diundang di UII, Universitas Islam Indonesia. Lalu datang salah seorang keluarga Pak Jokowi, Presiden. Ustaz mau kami undang ke Solo, acaranya pembagian 1000 Quran gratis. Nanti Pak Jokowi akan menyerahkan Quran, Ustadz yang ceramah. Saya jawab, insya Allah bisa 2019. Tak bisa. Ketika saya pulang ke rumah, tepatnya jam 5 sore, sampai di rumah badan letih, tak berapa lama terdengarlah suara orang mengetuk pintu. Saya buka pintu, saya tak kenal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Dari mana? Kami utusan Bupati Labuhan Batu. Langsung dari Rantau Perapat ini? Iya. Maksudnya mau mengundang Ustaz. Tak mungkin saya jawab 2019. Terbayanglah saya ini orang datang dari Labuhan Batu, Rantau Perapat, masuk ke Riau. Sekarang baru datang hanya untuk mengundang. Terbayang saya lagi kalau dia pulang, saya tak datang, akan dihamuk oleh bupati. Maka waktu itu lama saya berpikir, tunggu saya buka jadwal saya dulu. Saya lihat adalah yang bisa saya datang, tapi saya tak bisa malam. Karena saya mengajar sampai jam 5 sore. Habis itu baru kita berangkat malam, paginya ceramah. Memang kebetulan acaranya memang kita buat pagi, Pak Ustaz. Oh, kalau begitu buatlah hari Rabu, hari Selasa saya selesai mengajar jam 5 sore, jemput saya sore, berangkat kita malam. Lalu istirahatnya kapan? Di mobil itulah kita istirahat. Alhamdulillah tadi malam tertidur, sampai di sini pas azan subuh, sholat subuh. Selesai subuh langsung kultum. Kuliah 7 menit. Tapi karena sedap jamaah itu, bertambah 20 menit. Habis itu baru pulang ke hotel, tidur 1 jam. Jam 7 bangun, barulah kemudian berjumpa dengan Pak Bupati, berjumpa dengan Pak Wakil Kapolres, berjumpa dengan Pak Komandan Kodim, berjumpa pula dengan guru saya dulu di Madrasah Aliyah Sanawiyah Muallimin Medan tahun 1993. Itulah dia Ustaz Darwis yang sekarang menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu. Di antara semua ustaz di Mu'alimin itu, inilah ustaz yang paling saya ingat. Kenapa? Pernah kami ditempelengnya satu lokal. Dia mengajar bahasa Arab. Waktu itu dia masih muda, sedang keras-kerasnya. Tamatan Libya, Muammar Gaddafi. Satu yang tak ditempelengnya, namanya Yusuf. Sekarang kerja di kantor urusan agama Kabupaten Pasaman. Saya tanya dia, Sob, ingat kau Ustaz Topu? Ingatlah, kata dia, aku yang tak ditempeleng. Karena kecil dia, sekali tempeleng mati si Yusuf. Alhamdulillah hari ini berjumpa balik. Mungkin karena barokah guru itulah kita bisa menjadi orang hari ini. Oleh sebab itu, tak sakit hati Ustaz ditempeleng? Tidak. Tapi ingat ada. Masya Allah. Berjumpa semuanya hari ini. Lalu kemudian sambutan Kabupaten Labuhan Batu luar biasa. Belum pernah saya berceramah tentara polisi sebanyak ini. Ini yang selama ini mengejek-ejek saya di internet. Dibuatnya foto saya pakai kacamata. Dicoret-coretnya. Karena dia selama ini hanya menengok yang mengawal saya Satpol PP. Setelah hari ini tahu dia saya pulang dari Labuhan Batu, polisi, tentara, insya Allah tak ada berani lagi ini. Tengoklah nanti. Luar biasa. Tadi disambut mulai jam 7, jam 8, jam 9. Makan sarapan pagi. Tak berhenti berputu. Sampai terlintas di pikiran saya, aku ni diundang ceramah apa diundang berputu? Begitulah sambutan masyarakat kerinduan kaum muslimin muslimat di Labuan Batu. Sampai di dalam bersalaman, disuguhkan pula, didudukkan saya didampingi dua, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Makanannya, kuihnya, buah-buahannya, macam-macam buah. Cuman sayangnya tak dibuka plastiknya. Mana awak mau makan? Luar biasa. Bapak-bapak wakil DPR pula di belakang. Ibu-ibu keluar dari tenda. Padahal panas. Tapi ternyata cuaca panas tak menghalangi. Kenapa? Hati mereka sejuk. Mudah-mudahan kalau hati ibu sejuk, maka rezeki bertambah. Betul? Kan? Betul kata bapak. Asal sejuk hati ibu tu, tambahlah pak. Masya Allah. Luar biasa. Maka kenapa acara ini terwujud? Karena ada orang yang punya telunjuk. Ini jari ini lima. Ada tinggi, ada pendek, ada kurus, ada gemuk. Dia tak sama. Ada yang punya telunjuk. Kalau yang punya telunjuk ini menunjuk, ditunjuknya jalan aspal. Jalan aspal. Insya Allah berubah jadi aspal besok. Tapi kalau Abdul Somad menunjuk, jalan. Bertambah lubangnya. Ini telunjuk ini siapa? Ini orang yang punya kekuasaan. Maka yang punya kekuasaan ini mesti orang yang taat beragama sesuai dengan agamanya. Tentu agama Islam, agama kita insya Allah. Allahu Akbar. Soalnya menunjuk dia ke atas. Bapak-bapak kalau berfoto kan begini. Allahu Akbar. Datang istrinya bertanya, bang, apa artinya bang Tri? Kaulah yang pertama dan terakhir. Waktu tak ada bininya, apa artinya itu pak? Bertambah satu lagi. Anak-anak gadis, jangan kalian berfoto begini. Ini banyak nih yang foto anak-anak gadis nih. Jangan foto begini. Tahu kan artinya pak? Jadikan aku yang kedua. Jangan. Hati-hati. Diajak foto begini. Oh. Ini saya ceritakan bukan saya mau menyombong-nyombongkan diri. Na'uzubillah, tidak. Saya hanya mau menyampaikan ke Ustaz Haji Zaharuddin LC bahwa Ustaz tidak gagal mengundang saya. Beliau ketua Ikatan Alumni Al-Azhar dari Kabupaten Labuan Batu. Beliau mau WA saya, SMS saya. Saya bilang, aku tak bisa datang. Bukan karena engkau yang mengundang saudaraku. Tapi karena aku tak ingin menghapuskan jadwal-jadwal ini. Jadi fitnah nanti. Jangan gara-gara ini rusak hubungan kita sesama Allah, sesama manusia. Tapi rupanya begitulah indahnya. Apa namanya? Ibu-ibu itu mau berfoto, minta izin sebentar. Udah, cukup itu ya. Hilang pula bahan awak menengok ke belakang. Maka kalau ada orang punya kekuasaan, tolonglah agama ini dengan kekuasaannya. Saya pulang kuliah dari Maroko tahun 2008. Datanglah tiga orang. Satu pensiunan tentara, satu pensiunan polisi, satu pensiunan perusahaan minyak. Selesai saya ceramah, dia datang. Ustaz Abdul Somad, apa yang bisa kami lakukan untuk menggoncang? Apa yang mau digoncang? Tangan pun digoncang, udah. Kalau mau menggoncangkan negeri ini, ketika kau masih aktif, ketika ada kekuasaan, tolong agama ini dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Tahun 1998 saya dapat beasiswa, 100 anak Indonesia lulus berangkat ke Al-Azhar Mesir. Dari yang tes 1000 orang, saya termasuk yang 100 itu dapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir, tapi ongkos berangkat tanggung sendiri. 1998 krisis moneter, sebelumnya dolar 2000 meletup menjadi 20.000, duit tak ada. Saya kirimlah proposal ke majlis ulama, ke rumah zakat, badan amil zakat. Akhirnya kakak saya pun dipanggil. Hari ini ikut kakak saya itu dengan mak saya pergi ke masjid untuk ke kantor zakat. Katanya anak kami dikasih zakat mau berangkat, Pak. Ya, berapa? Terima ajalah. Dibuka di rumah 200.000. Mau dikirim ke Mesir 200.000, pakai rakit batang pisang lah. Di mana daerahnya ini? Tak boleh disebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Cukup ajalah ambil pelajaran. Tapi di Labuhan Batu, ketika kekuasaan ini dipegang oleh orang yang paham, bukan dikasih 200.000, akan diberangkatkan 5 anak Labuhan Batu ke Kairo. Oleh sebab itu beruntung betuah. Saya mendengar kata sambutan tadi bahwa ada anak Labuhan Batu yang akan dikirim, sakit hati saya. Awak dulu sekolah mau mati, Pak ya. Anak Labuhan Batu ini enak-enak aja berangkat. Kalau begitu Ustaz Somad ini busuk hati. Bersihkan hati Abdul Somad. Pesan A.A. Gim, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dah, itu aja lagunya. Maka beruntung betuah kalian anak-anak adik-adikku dari Labuhan Batu. Kalian cerdas, kalian akan berangkat. Karena ulama ini kalau tidak dilanjutkan, tuan-tuan guru kita akan pergi meninggalkan kita. Ustaz Zainuddin MZ meninggal, Ustaz Uji meninggal, Habib Munzir Al-Musawa meninggal, Buya Hamka meninggal, tak ada penggantinya sampai hari ini. Tapi anak-anak Labuhan Batu yang akan dikirim ini pulang nanti kemari, mereka nilai akan menjadi ulama di masa akan datang. Allahu Akbar. Maka jangan malu menyekolahkan anak ke pesantren. Ada anak yang pintar, masukkan SMA. Ada anak yang cerdas, masukkan SMK. Mana anak yang paling bandel, goblok, bongak, bohong, pau? Itu yang dimasukkan ke pesantren. Setelah anak tadi bandel, diusir, apa kata dia? Ah, tengok anakku nih, setelah keluar dari pesantren, bandelnya minta ampun. Padahal sebelum masuk pun dia sudah hantu. Keluar dari situ, hantu syariah. Saya tadi terkejut. Pagi-pagi tadi datang anak muda, rambutnya panjang tapi bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. Mata wasalta fi shalah? Mungkin nak khus surah, bisa kita ngambil gambar? Saya tanya, ini siapa? Ini orang tamat Jerman. Bisa pula tamat Jerman bahasa Arab. Rupanya 6 tahun di pesantren Gintung di Banten. Artinya apa? Setelah dia tamat pesantren, silakan dia mau kemana? Dia mau berangkat ke Mesir, silakan. Dia mau berangkat ke Makkah, silakan. Dia mau berangkat ke Jerman, silakan. Tapi basic agama sudah ada. Tapi banyak orang tua tak mampu. Maka dibantu dengan program pendidikan agama. Ibu-ibu yang anaknya sudah di pesantren, jangan menengok anak menangis. Ini sengaja pergi ke pesantren bawa tisu. mau menangis menengok anak. Begitu sampai, kuatkan hatimu, jangan menangis. Ma, tak enak di pesantren ini. Diam, kalau tidak ku tampar ujung kau tu nanti. Begitu, kuatkan dia. Si bapak-bapak mengadu sama saya, Ustaz Somad, ya, aku baru menengok anakku ke pesantren, terus menangis biniku, bengkak matanya Pak Ustaz. Kenapa? Di rumah spring bed tobal, di pesantren tipis, mau nangis. Masuk kami ke dapur Pak Ustaz, di rumah cabai dibelah, bijinya dibuang, digilingkan, kasih gula merah, pedas nak. Sampai di pesantren, bukan cuma bijinya, batangnya pun diblender orang itu Pak Ustaz. Akhirnya saya panggil bini saya itu, Pak Ustaz, kesini. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis nanti karena dia asik naik Honda, naik motor, pergi ke sana, pergi kemari. Tuh, mati. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Alhamdulillah, setelah dia di pesantren, tenang hati saya Pak Ustaz. Maka sejak itu saya nasihati bini saya, berhenti bini saya itu menangis Pak Ustaz. Sekarang tak menangis lagi dia. Selesai masalah. Habis itu saya pula menangis Pak Ustaz. Ternyata laki-laki ini pun hatinya lembut ibu. Jangan ibu sangka bapak itu Pak Ustaz suami saya. Saya yang menangis Pak Ustaz. 9 bulan 10 hari saya kandung Pak Ustaz. Datang suami saya menasihati, kau jangan nangis. Aku bagaimana aku tak menangis? Yang mengandung siapa? Aku. Yang melahirkan siapa? Aku. Yang menyusukan siapa? Aku. Kau kan modal flash disk saja. Oleh sebab itu maka bapak-bapak ini hatinya lembut dan lunak, cuma tak ditunjukkannya. Oleh sebab itu anak-anak ini mesti diselamatkan dengan pendidikan agama, basicnya pesantren. Masalah nanti dia mau ke mana, silakan. Di Riau ada satu masjid terbaik se-Indonesia 2015. Namanya Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Nama imamnya Ustaz Indra Gunawan. Indra Gunawan itu tamat dari mana? Pinang Lombang. Dari sini. Baru kemudian dia menang musabaqah internasional. Dikumpulkan semua kori-kori sedunia ini. Dia juara satu. Menang dia. Diangkat menjadi imam. Tapi dia sudah lama. Setelah itu muncul kori terhebat lagi setelah Indra Gunawan. Siapa dia? Ustaz Darwin Hasibuan. Yang mengaji itu. Wah, tuh. Dikumpulkan semua kori di dunia ini, internasional artinya negara-negara menang. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga Ustaz Darwin. Begitulah hebatnya mereka. Kadang kita ini kadang sampai di kampung orang terdengar suara mengaji dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibuka masjid, flash disk. Tak ada orang lain. Oleh sebab itu maka ini tak bisa selesai dengan ceramah. Ceramah tak bisa. Ceramah tak menyelesaikan masalah. Tabligh Akbar ramai. Setelah itu what's next? Apa setelah ini? Saya diangkat jadi tim sosialisasi zakat provinsi sejak 2009 sampai 2015. Berkoar-koar, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Hari Jumat khutbah, bayar zakat. Apa sambutan jamaah? Barakallahu li wa lakum. Baru dia jaga. Cepat betul khutbah Ustaz tadi ya. Bukan dia peduli sama kita. Tapi begitu ada bupati, tidak ceramah dia. Tak pernah dia khutbah. Tapi dengan tanda tangannya, perda zakat. Nah, naik ke atas. Itu tanda tangan itu luar biasa. Perda zakat, seluruh muslim, akil balik berakal, pegawai PNS, guru, perusahaan yang ada di tanah kekuasaan ini wajib mengeluarkan zakat. Naik ke atas. Ke atas 2 miliar. Ke bawah 1 miliar. keluar zakat. Saya pun diundanglah ke Maulabuh, Aceh Barat. Dari Pekanbaru terbang ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu terbang ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh dibawa lewat Laut Lokna. Dari Laut Lokna sampailah ke Maulabuh. Malam itu ceramahlah saya. Kami di Riau ada kabupaten, namanya Kabupaten Siak. Satu tahun zakatnya 10 miliar. Selesai acara pengajian, makan. Pas acara makan, datang ketua badan amil zakatnya, angkat tangan. Ustaz tadi berapa? 10 miliar. Kami alhamdulillah Pak Ustaz di sini 15 miliar. Terdiam saya. Pelajaran berharga bagi saya. Akan datang sebelum ceramah, tanya dulu. Kalau agak-agak lebih dari 10, diam aja lah. Kenapa ini? Kekuasaan dalam genggaman tanganmu, pakai menolong agama Allah. Tapi tidak, agama ini ekstrim. Ini banyak yang nuduh saya, Ustaz Somad anti kebinekaan, Ustaz Somad itu ekstrim dan keras. Tak betul. Nanti kalau ada yang mengatakan Ustaz Somad itu ekstrim, itu dia tak pernah dengar secara utuh. Pasti dengar ceramahnya cuma 2 menit, paketnya habis. Dengarlah sampai habis, tonton sampai habis, baru komen. Dia baru dengar saya keras, dia bilang ekstrim. Ustaz Somad itu bukan keras, dia lembut dan manis, es krim. Es krim. Saya sedang makan di rumah makan. Makan tentu di rumah makan. Pas selesai makan, datang bapak-bapak. Ustaz Somad? Ya. Ustaz Somad? Ya. Iyalah. Boleh kami foto? Boleh. Kenalkan Ustaz, nama saya Advent. Ini anak saya Maria. Ini anak saya namanya Daniel. Advent, Maria, Daniel. Saya tak tanya agama. Dia sendiri mengaku, saya non-muslim. Tapi saya selalu dengar ceramah Ustaz. Artinya apa? Seandainya saya ekstrim mengata-ngatai agama orang, saya tidak urus agama orang. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi saudaraku ku ajak, bukan dengan kalau kita pemimpin hancurkan rumahnya, bakar kendaraannya, ambil anak gadisnya. Tak pernah saya mengatakan itu. Islam kalau berkuasa, maka kekuasaannya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak hanya orang Labuhan Batu yang dapat rahmatnya, tapi semut-semut yang ada di dalam lubang tanah tak ada yang terpijak. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Tahan tentara, tahan, jangan kalian bergerak, tahan. Kenapa? Aku dengar suara semut di dalam lubang tanah, maka tak boleh ada bergerak, nanti semut terinjak-injak. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan, la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan buang air kecil di lubang tanah. Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Mungkin di dalam lubang tanah itu ada yang sedang pilkada. Bayangkan tiba-tiba mereka mau mencoblos, datang banjir bandang, tsunami, lengkap dengan angin topan puting beliung. Ada tak orang menganggap semut ini sebagai orang? Itulah hebatnya Sulaiman alaihissalam. Dalam kitab perjanjian lama, dia disebut dengan King Solomon. Dalam Al-Quran disebut Sulaiman. Katanya sampai pula ke Yogyakarta. Itulah dia. Siapa jenenge? Sulaiman. Kehebatan yang luar biasa. Oleh sebab itu peganglah kekuasaan ini. Saya ditanya orang, Ustaz Somad, kenapa tak mau caleg, calon legislatif atau bupati? Aku tak punya bakat politik. Biarkan sajalah aku menjadi guru umat. Lagi pula aku PNS. Hari ini tidak ada mata kuliah, hari Senin dan Selasa saja. Maka hari Rabu tidak. Semalam sudah mengajar sampai jam 5, pulang baru kemari. Tidak terhalang tugasku sebagai abdi negara dan mencerdaskan umat. Tapi saudara-saudaraku punya bakat politik, pilihlah kertas. Ini kertas kosong, dicoblos pakai paku. Ketika mencoblos pakai paku, itu adalah kesaksian. Aku Abdul Somad dengan atas nama Allah memilih orang ini sebagai wakilku di parlemen. Bismillah, cucuklah. Entah lubang hidungnya, entah telinganya, terserah. Mana contoh gambarnya? Tuh. Yang satu lagi? Tuh. Baru inilah saya menengok baleho saya besar-besar. Sampai lubang hidung saya pun macam terowongan mina nampak. Luar biasa Labuhan Batu. Makanya pilihlah orang yang peduli agama. Ini tak bisa selesai dengan ceramah. Anak-anak gadis, anak-anak lajang duduk di jembatan malam-malam bonceng-bonceng, pakai narkoba, makan pil koplo, makan pil haram, makan-makan segala yang haram. Mana bisa dilarang? Saya pulang ceramah jam 2 malam dari Dumai. Sampai ke Pekanbaru jam 3, jam 4, hampir subuh. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng di atas jembatan. Itu tak bisa dengan ceramah. Tak mungkin saya keluar dari mobil ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bisa? Mau dicampakkan mereka saya ke sungai. Anak-anak geng motor itu macam mana menceramahi dia? Bapak-bapak polisi yang ada pistol besinya itu ada kerinduan dalam hatinya ingin melarang orang buat dosa. Kenapa dia tak larang? Tak ada payung hukumnya. Siapa yang buat payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? DPR. DPR-nya siapa yang milih? Kita. Maka kalau umat ini cerdas, setiap masjid mengerti, setiap umat paham, datang calon anggota legislatif bawa karpet 2 gulung. Tolong kau pilih aku, nanti kalau aku menang ku kasih tambahan, ini DP-nya, tapi kalau aku salah ni ku jemput balik. Tak laku pak. Jangan kau bawa karpet, jangan kau bawa kipas angin, jangan kau bawa semen. Duit kami banyak, tapi kalau kau duduk di sana, kau buatkan 3 perda. Keluarkan perda zakat, keluarkan perda busana muslimah, keluarkan ke perda pendidikan agama Islam di sekolah umum. Tadi saya tanya berapa penduduk Labuhan Batu Kabupaten. Sekitar 600 ribu. Saya sudah terbayang berapa DPT-nya. Daftar pemilih tetap. Kalau dikuasai itu 50% plus 1, maka kita akan bisa memegang kekuasaan. Dan kalau masjid bangkit, anak-anak muda bangun, maka akan terpilih pemimpin peduli agama di tengah orang beragama. Dan non-muslim tak pernah terganggu, teraniaya. Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang selama ini berpendapat politik itu jahat, politikus itu tikus, politik itu tak layak, akhirnya ketika politik diambil orang, kita pun hanya menganga saja, masuk angin gembung mati. Maka tolong agama ini. Anak bapak sudah punya bakat, kelas 1 jadi ketua kelas, SMP jadi ketua OSIS, kuliah jadi anggota BEM. Saya berapa kali diundang ceramah, dihadiri oleh 5 gubernur. 5 gubernur depan saya. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Gubernur Fakultas Saintek, Gubernur Fakultas Fekonsos, Gubernur Fakultas Papertapet, Gubernur Fakultas Ekonomi, Gubernur Fakultas Psikologi. Kalian gubernur-gubernur sekarang, nanti menjadi gubernur di masa akan datang. Tadi banyak santri-santri, mereka mau jadi apa nanti, terserah dia bakatnya. Jangan dikirim semua ke Mesir. Nanti yang mau ke Mesir itu, tes pertama bahasa Arab, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Mantap bahasa Arabnya. Tes dia ceramah, berbunyi apa tidak? Untuk apa ilmunya banyak tak berbunyi? Pas dimajukan ke depan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tes dia ceramah, dia balik di ceramah. Supaya jangan lagi ada orang pandai ceramah tapi tak ada isinya. Apa yang mau dibawa pulang? Maka sesuai ilmunya ada, suaranya ada. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Doakan dia, ibunya, yang mengandungnya, yang menyusukannya, yang melahirkannya. Doa ibu kepada anak macam doa Nabi kepada umat. Tak ada yang paling kabul doanya selain doa ibu. Maka kalau ibu marah sama anak itu, jangan panggil dia hei hantu. Maka dia menjadi ghostbuster. Panggil dia dengan doa yang hebat. Hai calon bupati Labuhan Batu, hai calon gubernur Sumatera Utara, kesini kau sebentar nak. Itu doa luar biasa. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa kawanku nanti di dalam surga. Kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Tunjukkan aku nanti kawanku di surga siapa? Kata Allah, pergi kau ke pasar. Di ujung sudut sana ada kawan kau di surga. Nabi Musa pun pergi ke pasar. Ditengoknya lah yang masuk surga itu. Tak meyakinkan gayanya. Apa kerjanya? Tukang jual daging. Ya, ambilnya daging potong-potong jual. Ambil daging potong-potong jual. Ini kawanku masuk surga. Tak level. Diikutinya tukang daging pulang ke rumah. Sampai di rumah daging dipotongnya. Habis itu dicucinya. Diletakkannya daun sop. Dimasaknya. Selesai itu disuapkannya ke mulut emaknya. Makan, mak. Selesai makan, emaknya berdoa. Apa kata emaknya? Ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Musa alaihi salam. Pernah tak ibu mendoakan anak? Ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum, berdoa. Sekarang boleh Pak Ustaz? Jangan, saya mau ceramah. Nanti habis sholat zuhur, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah sekolahnya terserah. Sekolahnya terserah, tapi basicnya sudah pesantren. Anak kau di mana? Pesantren, kampungan. Anakku lah hebat, di mana? Islamic boarding school. Orang kita ini mudah ditipu pakai bahasa Inggris. Isinya itu-itu juga. Islamic boarding school, pesantren lah itu. Kau tadi ke Medan naik apa? Dari Jakarta naik Lion. Kau naik apa? Aku naik Lion. Sama lah itu. Kau tadi sarapan pagi makan apa? Aku makan ayam goreng. Orang kampung. Kau makan apa? Fried chicken. Kualinya sama. Minyak jelantah juga. Mau dibohongi dengan kata-kata. Oleh sebab itu maka terserahlah mau buat SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, terserah. Yang penting nanti setelah itu dia mau jadi apa. Anak ibu dia tidak mau diam, tapi dia mau terbang macam Raja Wali. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang, tapi nanti hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Silakan kau terbang nak. Anak saya tak bisa terbang, Pak Ustaz. Dia hanya diam saja mengeram. Berarti dia itik petelur. Maka biarkan dia bertelur. Kenali anak kita baik-baik. Anak saya ini, Pak Ustaz, kemana-mana bawa martil. Masukkan dia fakultas hukum. Dia mau jadi hakim konstitusi. Lepak. Lepak. Bapak PN ada di sini. Martil aja di bawah. Lepak. Orang yang bawa martil itu dua kemungkinan. Kalau tak hakim, tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik, Pak Ustaz. Masukkan dia ke fakultas kedokteran. Yang bawa jarum suntik, dua kemungkinan. Kalau tidak menyuntik dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustaz Somad dulu waktu kecil bawa apa? Saya tanyalah mak saya. Aku dulu kecil bawa apa, mak? Kemana-mana kau bawa pena. Rupanya mau menulis buku. Itulah buku serahkan ke Pak Bupati tadi. Nulis buku 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, 99 tanya jawab sholat. Oh, Ustaz Somad mau jual buku ya? Tidak, buku itu download gratis dalam bentuk PDF. Buka HP Play Store. Setelah terbuka, Abdul Somad LC, buku download gratis 5 menit dapat. Sudah aku download 5 jam, kenapa tak dapat? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Mau masuk surga tak bermodal. Singgah ke rumah makan, toilet. Apa kata toilet? Buang air kecil 2000, air besar 3000. Keluar orang dari dalam, dimasukkannya 3000. Marah penjaganya. Berapa kau masukkan? 3000, 5000. Aku kan buang air besar, air kecil kan juga. Mau ke WC tempat najis, tempat setan aja 5000. Ini mau beli paket masuk surga. Oleh sebab itu maka yang kaya raya bantu agama ini dengan hartanya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau kau pakai lapo? Sudah berapa peci lapo? Sudah berapa baju koko lapo? Sudah berapa kain lapo? Wa mata sedakta fa'abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang bersedekah, bukan dia mau menolong orang, ini dapat duit, beli cincin. Dapat SPPD keluar kota, beli cincin. Dapat duit tunjangan, dulu namanya duit tunjangan, sekarang ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, beli lagi. Akhirnya pergi undangan, begini sajalah. Di mana tempat acara pengajian nanti malam? Sana. Setelah mati, ibu kalau punya cincin tiga, ibu mati, malam-malam datang suami menengok, udah tidur semua, sudah dicabutnya. Menangislah dia sebelah kanan, sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan? Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu yang punya kuasa dengan kekuasaannya, tolong agama. Yang punya anak, tolong agama ini dengan anak-anak yang soleh. Yang punya harta, tolong agama ini dengan hartanya. Tanpa ada apapun yang bisa kita bawa mati kepada Allah, itu ada kotak-kotak. Itu kotak apa itu? Itu bukan kotak air minum, itu bukan kotak sampah, itu kotak duit yang akan dikirim ke Rohingya. Langsung keluar sedekah air. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol air minum 600 ml. Tapi kalau begini setengah jam aja nampaknya. Bercanda. Jangan terlalu serius. Pokoknya saya berhenti ceramah kalau nampak saya sudah ada 3 orang menunduk. Saya berhenti ceramah kalau nampak saya kuda Nil sudah keluar. Tapi selama belum itu, ibu kalau mau cepat saya berhenti, menguaplah. Yang pakai cadar jangan menguap, tak nampak. Datanglah mahasiswi di lokal saya, mengadu, menangis, menetes air mata. Waktu itu jabatan saya sekretaris LBM, Lembaga Penjamin Mutu. Ustaz Somad, ya, itu dosen mengusir aku dari kelas karena aku bercadar. Kenapa kau diusirnya? Dia tak suka menengok aku bercadar. Aku rekom kau menghadap ke rektor. Akhirnya menghadap rektor, dia menang, dosen itu kalah. Mahasiswi bercadar tetap boleh masuk kelas. Cadar adalah hak azazi, human right. Silakan bercadar. Kenapa kalau nampak orang bercadar lidah kita gatal mengejek? Ninja nih. Kenapa kalau nampak orang bercelana pendek kita tak peduli, padahal lututnya hitam berkudis? Kenapa kalau nampak yang bercadar kita latah, tapi kalau nampak orang tak bercelana kita diam? Berarti otak kita sudah dimasuki setan. Tapi bagi yang anaknya sudah bercadar, alhamdulillah. Tapi kalau dia pulang bawa kawan, periksa. Mana tahu keluar kumis. Insyaallah tidak. Fitnah itu semua. Adik-adikku sudah baik-baik. Kalau dia bercadar, bayangkan dia putih. Ada anak gadis putih. Saking putihnya kalau dia minum Coca-Cola, nampak bubuih-buih. Saking putihnya. Bayangkan kalau dia tak bercadar, maka habislah bertabrakan mobil di Lumusno. Semua yang nyupir menengok, melanggar habis. Dosen-dosen di lokal tak konsen mengajar kalau mahasiswi itu cantik. Sebentar-bentar. Tulisan mana ke bawah? Ustaz kok tahu? Tahu lah, saya kan dosen. Oleh sebab itu maka bagus ini semua menjaga. Saya senang di Labuhan Batu, dari mulai ujung, dari mulai istri pejabat sampai yang tak ada jabatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala, tak berkepala, semua bininya berjilbab panjang. Anak-anak kecil pun berjilbab panjang. Anak kecil berjilbab panjang. Itu kota apa jilbab? Laki-laki ya, lama belum jilbab. Tadi saya sangka ini pembagian ini dua, di sini laki-laki, di sini perempuan. Ada tembok Berlin di antara kita. Rupanya ada yang merasa lebih nyaman bersama perempuan. Aku Pak Ustaz mengawal perempuan. Jangan tersinggung Bapak. Kita masih tetap dalam persahabatan. Nah, alhamdulillah di Labuhan Batu jilbabnya panjang. Sekarang ada perempuan pakai jilbab, namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Macam mana tuh Pak Ustaz? Di belakang tertutup, di muka terbuka. Pas mau pergi undangan, belokkan sikit. Nah, di depan tuh ada pula warna kuning. Anaknya bertanya, mak, itu kok kuning rambut tante itu? Kuncing kuda. Ada pula sekarang perempuan pergi undangan, pakai jilbab sakaratul maut. Kain itu panjang 2 meter, dililitkan lah. Lilit sini. Lilitan terakhir di leher. Menengok gulai pun tak bisa. Saking kan tak bisanya demi gaya, tetelannya kepala udang. Mati konten. Alhamdulillah, di Labuhan Batu tak ada itu. Tertutup semua. Ada pula model jilbab ini sompitnya minta ampun. Pakai celana sompit sampai menjeritlah paha itu. Tolong. Tapi di Labuhan Batu tak ada. Ibu-ibu poluan kenapa pakai celana? Mereka kan mesti tegas, sigap. Takkan mengejar maling pakai rok. Ini kecuali dia petugas. Ibu-ibu kalau mau pakai celana, masuklah poluan. Nah, alhamdulillah, begitulah nikmat Allah. Maka yang sudah cantik-cantik, jangan lagi di otak hati itu muka dengan macam-macam. Ini pergi ke pengajian, saking mau cepatnya tadi pagi biar dapat tempat di bawah tenda, sampai lupa pasang-pasang, sampai baru kawan senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan kawan kita, sebelah kanan ni jauh, sebelah kiri biru. La ilaha illallah. Kenapa laki-laki yang soleh datang perempuan yang solehah? Karena makanannya baik. Jaga makanan. Karena dari makanan yang haramlah akan datang pikiran haram. Maka datang ayat Quran. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun. Ubun-ubun, kadzibatin, pembohong. Khati'atin, pendosa. Lapendos, lelaki penuh dosa. Kenapa? Karena makanan haram. Nak, makan ya. Yang paling pandai menyuap anak adalah ibu. Macam-macam, ada dengan rayuan. Anak, makan ya. Ada yang satu lagi main sogok. Satu suap, 1000. Ada lagi yang main rayu. Anaknya suka main bintang. Bintang kecil di langit yang biru. Dibuatnya lah telur dadar mata itu. Tengok bintang. Yang satu lagi enggak. Diambilnya pistol. Makan, kita makan tembak loh. Ibu poluan yang tersinggung. Ibu yang lain itu. Dibelinya pistol air. Nyancamnya anaknya. Ibu poluan lembut-lembut semua. Keluarkan STNK dan BPKB. Gitu. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, makanan ini pengaruhnya luar biasa. Disuruh anak baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Tapi ternyata yang dikasih duit riba. Orang yang makan riba, 5 dia kena. Yang pertama, dimakannya haram. Darah sepiring nasi berubah jadi setetes darah. Darah haram masuk ke jantung. Jantung menyembur naik ke otak. Isi otak haram. Heran aku menengok anakku nih Pak Ustaz. Takut Ustaz tuh pingsan. Karena nampaknya udah berpegang dia dah. Begitulah hebatnya berceramah di Labuhan Batu. Luar biasa. Belum pernah saya disediakan tegak sama duduk begini. Lama-lama nanti kasur dibentangkan begitu. Begitulah sayangnya orang Labuhan Batu ke Ustaz Abdul Somad. Allah saja yang membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Sampai mana ceritanya? Menetes darah haram naik ke otak. Haram, haram, haram, haram. Pak Ustaz, anakku ini sudah kumasukkan ke pesantren tapi nakalnya minta ampun. Kenapa? Jangan kau salahkan dia karena kau suapkan duit haram ke dalam mulutnya. Duit riba, riba, riba. Pinjam 100, bayar 120. Pinjam 1 juta, bayar 1 juta 200. Gara-gara apa? Ingin lebih hebat, ingin lebih gaya, ingin semua hutang, hutang, hutang, hutang, hutang. Satu-satunya yang lunas di rumahnya itu bininya saja. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Andai itu boleh tak tunai, aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran kredit. Riba. Jangan sampai kau makan riba. Yang kedua, alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Makan riba. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak kawan macam kerasukan setan. Ha, kau makan riba dulu ya. Rupanya dia menunjuk kita, kau lebih parah pula dari aku lagi gitu. Sesama makan riba dilarang saling mengejek. Yang ketiga, duit riba disedekahkannya. Sedekah, sedekah, sedekah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima yang baik. Allah menerima yang baik, tak menerima yang tak baik. Anfiqu bersedekahlah. Anfiqu berinfaklah. Anfiqu berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang keempat, dibawa duit riba tadi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Itu kalau pembimbingnya dari Medan. Lagunya metal. Labbaik Allahumma labbaik. Datang pembimbing dari Jawa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Datanglah Ustaz Somad lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Menangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sadaik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau berangkat dengan uang riba, riba, riba. Heran saya tengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Kenapa? Dulu waktu sebelum berangkat bercelana pendek deh. Setelah haji ini tak bercelana sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara makan haram, duit haram, haram, haram. Inilah yang disinggung Allah Ta'ala. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal mereka tidak berbuat baik. Saya paham. Saya yang pakai atap ini saja panas. Apalagi ibu yang tak beratap. Tapi nanti di padang mahsyar jauh lebih panas. Ibu-ibu yang tak beratap, pahalanya 2 kali lipat daripada yang beratap. Kalau memang Ustaz mau begitu, keluarlah Ustaz, kita cerita. Yang merasa panas, dia tak tahan lagi, jangan sampai pingsan. Sudah disiapkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Kepanasan. Sengaja saja, ada dokter-dokter itu, pakai baju putih. Siap jarum suntiknya dah. Siapa yang mau suntik gratis, masuklah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang haram-haram ini. Tadi kawan saya SMS pas sedang makan. Dia bersama Pak Bupati. Somad. Ya. Di mana sekarang? Aku sedang berada di sebuah tempat. Di mana tempatnya? Tempatnya tak jauh daripada engkau. Kau di Medan sekarang kan? Iya. Aku sedang berada di Labuhan Batu. Acara apa? Acara pengajian. Kampung halamanku itu. Ya, kau mesti balik ke kampung halaman. Untuk apa? Memperingatkan kepada penduduk negeri supaya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang orang tak mau balik kampung. Kenapa? Tak ada perhatian, susah, melarat, tak ada modal, dan lain sebagainya. Ini semua akan tertolong kalau ada kerjasama antar golongan. Penguasa, sudah. Ustadz pakai tangan kiri, boleh. Penguasa, sudah. Siapa lagi? Anak muda. Oh, ini anak muda nih. Kenapa selalu anak muda digambarkan jari? Karena anak muda suka pakai perhiasan. Tengoklah pemasangan cincin mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, kan di sini. Mana pernah di sini? Ya, anak-anak muda mesti dijaga. Saya bangga betul tuh anak-anak muda semua. Anak muda, anak muda, anak muda. Anak muda mau pengajian. Saya pernah datang ke masjid pengajian, isinya 7 tahun ke bawah, 70 ke atas. Yang 7 ke bawah tuh ribut seribut-ributnya, yang 70 ke atas tuh diam sediam-diam. Sekali-sekali batuk. Saya tanya, ini anak mudanya mana? Pak pengurus, ya, mana anak muda? Sudah habis diambil warnet, Pak Ustaz. 5 yang menarik anak muda. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube. Kalau dia dipakai kepada setan, tapi aneh bin ajaib, orang barat ingin merusak kepala anak muda dengan 5. Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tapi justru anak muda ini mengenal saya dari yang 5. Saya sedang makan sate di Jalan Sudirman Pekanbaru. Tiba-tiba datang anak, rambutnya atas rambut, samping gundul. Pakai anting, celananya sobek. Wih, tengoknya terus saya. Dalam hati saya, ini PKI nampak. Saya tenang aja makan. Ini kalau macam-macam, sikat juga nanti deh. Tiba-tiba dia datang, senyum, disalaminya saya. Ustaz, aku selalu menonton Ustaz di YouTube. Oh, ternyata casingnya metal, isinya iman. Lebih baik anak metal isinya iman daripada casing koko isi setan. Luar biasa anak muda sekarang. Maka anak muda yang sudah mau mengaji, lanjutkan. Kalianlah harapan masa depan. Kepada bapak ibu, besok hadir ke masjid, ada acara pelatihan sholat jenazah. Yang hadir orang-orang tua. Untuk apa? Orang tua tak perlu ikut, karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang hadir tuh anak-anak muda. Karena kalau Abdul Somad mati, yang paling bagus memandikannya adalah anak kita. Ibu memandikan anak berapa kali satu hari? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi, mencret, mandi, kencing, mandi, main paret, mandi, makan coklat hitam mulutnya, mandi, dicium, mandi. Satu kali mandi 3 kali setahun, 360 kali 3, 1000 kali setahun. 5 tahun umur anak, ibu mandikan dia 5000 kali. Ibu minta mandi sama dia sekali saja, mandi jenazah. Ibu yang memandikan ibu adalah anak ibu nanti. Bayangkan ibu-ibu yang sombong, yang angkuh, tak pernah mau bersilaturahim, tegur sapa tetangga, mati anaknya tak pandai, datang orang memandikan yang selama ini sakit hati. Kaulah yang sombong dulu kan, diambilnya semprot dorsmir. Ambil mama lemon, ambil mama lemon, dicucukkannya ke lubang hidung. Inilah yang sombong dulu tuh. Yang kalau lewat kaca tak pernah tahu tuh buka spion katanya. Teng teng teng. Ini tuh cono. Buih-buih. Baru tahu rasa. Anak kita lah yang memandikan. Di mana buat programnya? Di masjid. Remaja masjid. Saya pulang dari Yogyakarta dikasih jaket. Jaket apa nih? Jaket geng motor. Saya kan ustaz, masa saya suruh geng motor syariah. Anak-anak muda yang punya geng motor, daripada kalian keluyuran malam minggu, malam ahad, tak tentu arah pinggir jalan, maka dibuat geng motor syariah, pengajian. Ustaznya siapa? Tuh, alumni-alumni Al-Azhar Kairo Mesir. alumni Al-Azhar begitu banyak. Tadi kami berkeliling, panggil mereka, Ustaz Zaharuddin, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, tolong bimbing kami Pak Ustaz. Kenapa Ustaz Somad siang ini semangat berceramah? Ditengok sebelah kiri anak muda, ditengok sebelah kanan anak muda juga, maka semangat berceramah. Coba kalau yang datang orang tua, pasti saya ceramah, Bapak Ibu sekalian, judul ceramah kita adalah 5 cara menghadapi sakaratul maut. Tapi hari ini luar biasa, anak-anak muda yang sekarang ini duduk mengaji nih, inilah yang akan jadi bupati, wali kota, anggota legislatif 20 tahun yang akan datang. 20 tahun akan datang, saya diundang lagi ceramah di sini, Tabligh Akbar. Mereka yang akan menelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Yang pernah diundang oleh Pak Bupati kami dulu tahun 2017. Tak salah lagi. Kami mau mengundang Ustaz kami waktu Ustaz ceramah dulu. Kami masih anak muda, kami merindukan Ustaz. Oke, okay, I'm coming. Tapi kami ingin memastikan lagi Pak Ustaz, apa betul ini Ustaz? Iya. Masih hidup Pak Ustaz? Masih lah. Tanya pula aku hidup tak hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah akan menyelamatkan kita daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lain kecuali beramal, beramal, beramal. Inilah pentas dunia. Ini pentas ini namanya dunia. Ada yang pernah naik ke atas, sombong, sombong, sombong, sombong, sombong, sombong, sombong, masuk nyamuk ke telinganya. Tuh, mati. Siapa dia? Namrus. Namrus membakar Nabi Ibrahim. Bakar dia, harikuhu, bakar. Dibakarnya Nabi, Allah mau menunjukkan Namrus mati dengan cara yang hina, hanya gara-gara nyamuk masuk ke telinga. Tuh, mati. Pakailah autan. Namrus goblok, tidur tak pakai kelambu, masuklah ke telinganya. Oh, mati. Sombong, sombong, sombong. Di atas pentas dunia sombong, matinya karena tersedak. Oh, laut merah, mati. Siapa dia? Fir'aun, mati karena tersedak. Jelek sekali mati yang dua orang ini. Cianu kenapa mati? Masuk nyamuk. Cianu kenapa mati? Hebat Fir'aun tuh, hebat. Tanya sama ustaz-ustaz alumni Mesir, Fir'aun macam mana hebatnya? Membangun piramid tinggi, batu-batunya sebesar mimbar nih, katanya satu batu itu beratnya 2 ton. Entah betul entah tidak, timbanglah sendiri. Di dalam itu pula ada 3 makam. Makam Fir'aun, makam Fir'aun, makam Fir'aun. Masuk dalam 7 miracles of the world, 7 keajaiban dunia. Tapi sampai hari ini tidak ada orang di dunia ini yang mau dikasih nama Fir'aun. Belum pernah saya kenalan sama orang, kenalkan Pak Ustaz Fir'aun. Masukkan anak Anda ke sekolah kepemimpinan SMP, SMA, Fir'aun. Nama itu dibenci oleh orang. Tapi hari ini dia mati semua. Ini panggung dunia. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia, razia, razia, razia, razia, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, warung kopi, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, minum, minum, ngobrol, mainnya, mati. Duduk di warung kopi. Ayya ala salat, qad qamati salatu, qad qamati salat. Dia tetap duduk. Ska. Orang sudah berdoa di masjid, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Kelepak balanam. Waktu sakratul maut baru ditunjukkan Allah. Dibuka atap rumah, tak juga mati. Dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Menggeleng. La ilaha illallah. Menggeleng. jelek. Untung ada kawan satu yang pandai, dibukanya HP, ditunjukkannya. Hah? Pas nampak HP baru lama. Apa kau tunjukkan tadi? Ini ku tunjuk. Ah, bala enam. Maksudnya? Bala enam. Ini kan? Iya. Mati kata. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita pandang, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang ketika kita akan mati tadi. Tadi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama ada menyebut persulukan-persulukan. Maka saya tanya Pak Upati, ada rumah suluk di sini? Banyak. Suluk itu apa? Tempat orang latihan berzikir. Siapa yang membimbingnya? Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Induknya di mana? Besilam. Ulama besar di Makkah. Namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Tempatnya di Jabal Abi Quwais. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid. Namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan diberikan tanah oleh Sultan Kerajaan Langkat. Maka diberilah kampung itu bernama Babus Salam. Bab pintu salam keselamatan. Babus salam pintu keselamatan. Mau ke mana? Babus salam. Tapi kena orang Melayu palah payah menyebut babus salam. Nah ke mana? Besilam. Murid-muridnya itulah yang datang mengajarkan tarekat Naqsabandiyah cara berzikir mengingat Allah. Ditalkinkannya Abdulul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang selalu kau sebut, apa yang selalu kau dengar, apa yang selalu kau pikirkan, apa yang selalu kau renung, itulah yang akan mengiringi engkau mau mati. Tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, tuan mursyid, mursyidin, tak ada orang membisikkan ke telinganya, lidahnya langsung nampak kelu naik ke atas dan dia langsung menyebut la ilaha illallah. Sehari berapa kali mereka berzikir Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah di jantung sebelah kiri. Allah Allah Allah. Makanya tasbihnya gelap. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tuan Khalifah, ya. Berapa kali kalian berzikir satu hari? Kalau untuk pertama-pertama sikit betul 5.000 kata dia. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Supaya apa? Mulut menyebut, hati mengingat. Ini banyak orang menyebut subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Hati ingat sawit. Zikir apa namanya? Zikir sawit. Maka mulut menyebut, hati mengingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang hanya mengingatkan kita, tapi kalau kita tak menyebut mengingatnya, maka payah sakaratul maut. Maka ingat-ingatlah dari sekarang. Subuh tadi saya diminta kehormatan jadi imam, maju Ustaz jadi imam. Selesai itu saya pun berzikir Abdul Zikri ma'alam annahu la ilaha illallah. Saya lengkapkan 40. Selesai 40 saya pun berdoa. Bagi yang sudah punya anak, ingatkan anaknya, nak, aku tak ingin kau kaya kalau kau tak peduli aku. Aku tak ingin kau jadi pejabat kalau kau tak peduli aku. Nanti saat aku akan mati sakaratul maut, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Sekarang banyak anak-anak tak tahu apa yang perlu dia lakukan waktu ayahnya sakaratul maut. Ditengoknya ayahnya tak mati-mati. Diambilnya tustel, dipotonya. Ayahku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Tak betul. Jangan foto mak, datuk, nenek, ayah kita yang di ruang ICU. Andai dia sehat, dia belum tentu setuju gambar dia yang sedang menganga dipajang. Jangan-jangan ada yang nakal, diambilnya foto menganga, diambilnya foto Fir'aun. Sebutkan 6 perbedaan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya belum punya anak Pak Ustaz. Anak belum ada. Sampaikan ke istri. Istriku, bila kau nampak nanti aku mau mati sakaratul maut, tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sekarang bang, nantilah. Mau cepat aja dia kita mati. Bagi yang tak ada keluarga, maka sahabat, kerabat, tetangga ini semua diajarkan satu orang saja, jangan ramai-ramai. La ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, suaranya tak ada, diam, jangan ganggu dia. Tapi kalau lidahnya nampak bergerak meracau, berapa harga karet sekarang? Jangan lagi kau pikirkan Pak, dunia itu semua Pak. La ilaha illallah. Makanya kita diajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi anahya. Dengan itu kita kita hidup. Wa alaikan namut, dengan itu kita mati. Wa bihano ba'asu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpinnya baik, anak mudanya baik, di tengah ini ada ulama. Ulama paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, dan dia berada di tengah. Tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Tidak ke mana-mana, tapi bersama siapa saja. Diundang saya di kantor Polda. Saya datang. Waktu itu Pak Kapolda Riau, Pak Jenderal Condro Kirono. Saya datang. Diundang oleh Pak Polda, penggantinya Pak Zulkarnain. Saya datang. Diundang saya oleh Danrem, Komandan Korem Sawira Bima, Bapak Brigadir Jenderal Nurendi. Saya datang. Diundang ke mana? Datang. Kenapa? Kita tidak pernah miring kemana-mana, tapi kita selalu berada di mana-mana. Jadi kalau nanti ada fitnah-fitnah, Ustaz Somad nih kemarin ceramah penggalangan dana sama PKS. Ikut PKS ya? Ya. Habis itu tak lama Ustaz Somad ikut juga penggalangan dana sama jamaah tabligh. Waktu acara 3 provinsi ijtima hadir saya. Ustaz ikut tabligh ya? Ya. Datang intel jumpai saya. Ustaz ini sebetulnya alirannya apa? Saya tak ada aliran. Saya ini Islam. Selama dia bersyahadat, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Semua sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, semuanya sepakat. PKS, jamaah tabligh, semuanya sepakat bahwa solat wajib itu fardu. Belum ada mazhab mengatakan solat subuh sunnah muakkad. Kalau ada tunjukkan saya mau ikut itu. Tak ada. Maka ulama selalu mengayomkan. Berbenturan antara anak muda dengan penguasa didamaikan oleh ulama. Jangan bangkit khilafiyah. Kaji malam ini adalah bahwa siapa yang pakai usolli, solatnya tidak sah. Usolli itu kan mengingatkan hati. Bagi yang hatinya sudah kuat, tak perlu pakai usolli. Allahu Akbar. Tapi ada yang hatinya was-was. Kenapa dia was-was? Karena terlalu banyak nonton was-was. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Dia kalau tak pakai usolli, hatinya was-was. Allahu Akbar. Salat maghrib, apa salat isya? Salat qobliyah, apa salat ba'diyah? Salat mukim, apa salat musafir? Dua rakaat, apa tiga rakaat? Maka untuk menolak was-wasnya, dia pun pakai usolli. Usolli fardal maghribi. Salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Jangan saling mengejek. Ini antara usolli tak usolli menunjukkan di bawah masjid. Kata yang pakai usolli kuat-kuat. Usolli fardal maghribi. Kata yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Tengah ada preman baru tobat. Preman baru tobat, nengok. Kacau nih, kata dia. Kami dulu sebelum ke masjid, jamaah kami tak ada berkelahi begini. Kami memang tak ramai, kata dia. Tapi kami solid 4 orang. 1, 2, 3, 4. Jamaah gaplek. Satu sakit. Oh, yang 3 nih datang bawa jeruk. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Udah lama kita tak main. Ini jamaah solat kok berkelahi. Tak usah hiraukan. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Kata mazhab Syafi'i, pakai usolli itu mustahab, dianjurkan, menguatkan hati. Kata Maliki, Hanafi, Hambali, pakai usolli itu bid'ah, illa kecuali lidaf'il waswasah, untuk menoleh waswasah. Nanti ketika bertinju antara usolli tak pakai usolli mau bertinju, siapa yang mendamaikan? Masuk Pak Polisi. Kenapa nih? Gara-gara usolli, Pak. Yang pakai usolli sah, menurut mazhab Syafi'i, hukumnya mustahab. Yang enggak pakai usolli sah, karena hatinya sudah kuat. Jangan kalian berkelahi. Adapun yang pakai usolli untuk menolak was-wasah, enggak apa-apa. Melomok jamaah. Pak polisi kok tahu? Baru ngaji siang tadi. Makanya ada namanya di dalam dunia kepolisian itu adalah manajemen konflik. Sekarang Pak Polisi, Pak Tentara perlu tahu tentang konflik umat beragama. Bukan antara Kristen dengan Islam. Antara sesama elemen Islam di dalam. Berbentur-benturan. Siapa yang mendamaikannya? Ulama. Tapi bapak-bapak juga yang ngaji, faham. Berkelahi antara yang pakai bismillah jahar dengan bismillah sir. Yang satu jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu enggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Berkelahi antara bismillah jahar dengan bismillah silent. Tidak masalah. Ketika mereka sudah mau berkelahi, mau bertinju, datang bapak tentara menangkap. Jangan kelahi. NKRI harga mati. Kenapa ente kelahi? Ini masalah bismillah, kan ada tiga mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, sir. Menurut mazhab Maliki, enggak pakai bismillah sama sekali. Tiga-tiganya sah. Yang jadi masalah itu, kalau sudah di kampung itu bermazhab Syafi'i, jangan bawa mazhab baru, menimbulkan fitnah. Saya tinggal di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Maliki tak pakai bismillah dan bacaannya kiraat wars. Kiraat wars ma-nya pendek. Allah, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maliki. Tapi saya tak pernah bawa mazhab ini ke masjid dekat rumah saya. Karena saya tahu, andai saya buat macam ini, Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, selesai solat pasti jamaah berbisik, ISIS Ustaz. Karena mereka tak paham perbedaan mazhab. Maka minta sama Ustaz-Ustaz alumni Timur Tengah, ada Buya tamat dari Libya, lama di Makkah, ada Ustaz kita dari Al-Azhar, Ustaz Maratua, Ustaz Darwish, Ustaz... Hadirkan Ustaz Zahiruddin. Ustaz, tolong sampaikan ke kami 4 perbandingan mazhab. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, sehingga tak lagi menjadi masalah. Aku sebenarnya sudah lama mau solat di masjid itu. Kenapa kau tak datang? Terganggu mataku solat di situ. Kenapa mata terganggu? Telunjuk bergerak-gerak. 3 jari ditekuk. 1 jari di ujung jari tengah bulat, ujungnya turun ke bawah, diangkat pada lafaz Allah dalam mazhab Syafi'i. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatulillah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah. Itu mazhab Syafi'i, sampai habis tak turun. Sedangkan Hanafi, angkat sekali, turun sekali, angkat la, ashadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali, setiap lafaz Allah diangkat. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatulillah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alaina wa ala ibadillah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatulillah. Tak usah dipermasalahkan. Saya pakai mazhab Syafi'i, saya angkat sekali sampai habis tak turun. Mata la tatajawaz basaruhu isba'ahu, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak orang yang ditengok telunjuk orang. Nah, apa pula kau tengok-tengok telunjuk dia? Kau tengok aja lah telunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh salaman-salaman selesai solat. Apa ini salam-salaman? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia tadi belum ada salaman, selesai solat dia salaman, hukumnya mustahab. Kata Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676. Sebelum solat dia tak ada salaman, tiba-tiba dia salaman selesai solat, mustahab, dianjurkan. Sebelum solat dia sudah salaman, habis solat dia salaman lagi, mubah, boleh, tak masalah. Yang tak boleh itu sedang solat salaman. Allahu Akbar. Siapa obat itu? Tidak boleh. Apa salahnya? Oh, banyak lagi. Baik, kita sudah ceramah selama 1 jam 15 menit, 75 menit. Kultum, kuliah 75 menit. Nampaknya ini pertanyaan atau makalah? Gobalnya minta ampun. Kita menjawab pertanyaan sekaligus penggalangan dana untuk Rohingya. Saudara-saudara yang tak peduli, man lam yatam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli pada perkara orang Islam, laisa minhum, maka dia bukan orang Islam. Ketika disebarkan sajadah, kain, sorban, minta bantuan, kaum muslimat zaman Nabi membuka gelang-gelangnya, cincin-cincinnya, untuk memasukkan ke dalam karung-karung, penuh karung Bilal bin Abi Rawah. Kita tengok penuh apa tidak karung-karung itu. Sementara itu izinkan saya minum. Tak boleh minum berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum berdiri. Faman nasiya falyastati. Siapa yang lupa muntahkan, maka minum duduk. Habis minum baru saya jawab. Dua. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Kalau zatnya, maka hadis palsu, tak betul. Ka'bah itu zat Allah, batal ayat Quran. Berbenturan ayat dengan hadis, campakkan, tak betul. Dan ini bukan hadis sahih. Laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang serupa. Nah, akan datang Nabi setelah Muhammad, mubasyiran bi rasulin, nanti turun Nabi Isa. Kalau kata Nabi Muhammad, ya'ti mim ba'dis, kata Isa, ya'ti mim ba'dis muhu Ahmad. Apa maksudnya? Nabi Isa dulu waktu turun pertama, akan datang nanti sesudah aku namanya Muhammad. Di bumi namanya Muhammad, di langit masyhurnya Ahmad. Dua-dua nama dia, Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Hasir dia, Aqib dia, Khatim dia. Itu nama dia semua. Salatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin. Itu nama dia semua. Muhammad masyhur di bumi, Ahmad masyhur di langit. Kata Nabi Isa, nanti akan datang Nabi sesudah aku namanya Ahmad. Ahmad itulah Muhammad, Ahmad itulah Toha, Ahmad itulah Isa, Ahmad itulah Muhammad. Muhammad, Toha, Yasin, Haqib, Asir, Hami, Fatim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian nanti Nabi Isa datang sekali lagi, tapi tidak ada lagi datang sesudah itu. Nabi Isa datang bukan membawa syariat baru. Nabi Isa datang melakukan tiga. Yang pertama, yaqtulul khanazir, membunuh babi-babi, wa yukassirus salib, menghancurkan salib-salib, wa yadhul jizyah, dia menggugurkan pajak jizyah. Saya seorang polisi lalu lintas, penggemar Pak Ustaz. Alhamdulillah, hampir semua ceramah Pak Ustaz saya tonton. Izin untuk bertanya, apakah kita yang beragama Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat tinggal kita? Wajib. Mana dalilnya? Ati'ullah ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul ta'ala kepada rasul, wa ulil amri minkum ta'ala kepada pemimpin kamu. Pemimpin yang bagaimana? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau memimpin dia adil, wajib taat kepada pemimpin. Contoh, masyarakat selalu melanggar peraturan lalu lintas secara berjamaah, tak pakai helm. Pakailah helm. Pakai helm, klik baru berangkat. Klik baru berangkat. Kawan saya pakai helm, entah lupa entah tidak pakai klik, nampaknya air di depan, tiba-tiba masuklah Kawasaki Ninja ke dalam air, rupanya jalan berlubang dalam, jatuh, geger otak, pecah tengkorak kepala. Sekarang keluar cairan kuning, setelah diperiksa lagi ternyata retak, tak bisa dipakai, diganti dengan macam platinum besi. Nah, maka pakailah helm. Ustaz pakai helm? Ya, saya pakai helm. Bagaimana dengan knalpot blong? Ditangkap anak muda yang pakai knalpot blong ini, diletakkan telinga dia ke dekat itu, adegas. Biar tahu dia rasanya. Begitulah telinga orang yang sedang. Ada anak muda pakai knalpot yang sudah disunat ini, lalu kemudian imam di masjid sholat, Bismillahirrahmanirrahim, lewat dia. Kata orang di dalam, matilah hendaknya kau. Sesudah itu memang mati. Hati-hati doa orang masjid musola. Dalam hal saya melaksanakan pengatur lintas pernah menangkap seorang pengendara melanggar. Selanjutnya berkata, saya tak adil karena saya tak menangkap semua yang melanggar. Dia marah-marah karena jengkel Pak Ustaz saya yang sebenarnya adalah pengadilan terakhir. Setelah bintang jatuh, karena saat itu Pak Ustaz tak mungkin semua saya tangkap. Karena satu pos jaga cuma 2 petugas. Sementara pelanggar banyak. Apakah saya berdosa atas ketidakadilan saya itu Pak Ustaz? Kita berbuat sesuai kemampuan saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghukum kalau orang di luar kemampuannya. Mampu itu laksanakan. Banyak jamaah komplain ke saya, kenapa Ustaz tak baca WA saya? Yang belum terbuka ada 999 WA. Kalau kau sempat terbaca, terima kasih saudaraku. Tapi janganlah kau ejek-ejek aku, karena aku bukan duduk menunggu WA kau saja. Bagaimana hukumnya dalam Islam minta sumbangan impak di tengah jalan pembangunan masjid? Sebab di daerah kami ini fenomena ini banyak terjadi di pelabuhan, di Labuhan Batu. Sudah bertahun-tahun dan sudah banyak memang jadi korban. Di Amerika, di Inggris, di Vatikan, di Roma, tidak ada pengutipan dana, tak ada kotak berjalan. Kenapa bisa? Langsung gaji potong atas 1/10. Makanya ada orang Roman Katolik tidak mau agamanya ditulis. Religion, agama, kosong. Kenapa? Siapa yang mengaku agamanya Roman Katolik, langsung dipotong 1/10. Bisa tak orang Islam ini tak usah ngutip-ngutip di jalan? Bisa. Bagaimana caranya? Buatkan baitul mal, rumah harta. Isinya zakat, wakaf, infak, sedekah. Berapa kali kita hampir menabrak ibu-ibu yang main tenis di jalan menangkap duit 2000 perak. Silap-silap kepala orang behelem ditangkapnya. Maka insya Allah kalau ekonomi ini terwujud, selamatlah dia. Bas, bayarkan ke bas, badan amil zakat daerah Labuhan Batu. Bagaimana menghadapi tetangga yang telah berani diam-diam mencuri air dari pipa air saya? Apakah saya harus diam atau saya lapor? Lapor ke Pak Polisi. Ini ada Pak Wakapolres. Lapor sekarang juga. Ustaz, apakah ayah tak sholat di dunia, anaknya mendoakan sholat sampai apa tak sampai? Kalau ayahmu tak sholat karena malas, maka ayahmu itu fasik. Kalau ayahmu tak sholat karena ingkar, maka ayahmu kafir. Balik dari sini tanya, ya ayah malas apa ingkar? Aku malas, ayah fasik. Aku ingkar, ayah kafir. Kalau dia kafir, neraka jahanam tempatnya selamanya. Tapi kalau dia fasik, dia tetap masuk surga, cuman transit diobok-obok dulu. Pak Ustaz, gimana kalau gajinya tak dijakatinya? Zakat hartanya, tak dikeluarkannya zakatnya, maka tiap bulan dia makan zakat. 4 juta, zakatnya 100 ribu. Cara ngitungnya 4 juta, 25 ribu. Bagi yang sudah berpendapatan 3,6, dari mana datang 3,6? 85 gram emas kali 500 ribu. Sama dengan 42.500 bagi 12 bulan 3,6. Bulatkan 4 juta, maka sebulan zakatnya 100 ribu. Saya tidak hitung zakat. Ada orang yang zakat duitnya 4 juta, tapi penghasilannya 100 juta. Saya husnuzon. Mudah-mudahan Bapak Ibu penghasilannya 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin nampak. 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Disimpan, tak mau dizakatinya. Ingat, Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dibawa ke tusuk pakai jarum, akupunktur, tak hilang. Dibawa yang paling besar, paku payung disusukkan, tak juga hilang. Akhirnya datang dokter Cina bawa martil kecil dari Singapura. Ayah, lapuk lah lama pakai. Ternyata lutut dilapuk. Akhirnya gimana nih kok? Gimana nih dokter? Tenanglah, kita ada lutut import dari MRC. Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Namanya Pak, duit hantu dimakan setan. Bagaimana hukumnya memperlama mandi junub? Tak boleh. Begitu selesai eksekusi langsung mandi. Pertama basuh dengan air suci kemaluan. Setelah itu berwudu macam wudu solat. Setelah itu siram dari sebelah kanan bagian bawah dulu. Betis, lutut, paha, pinggang, baru atas semua. Jadi badan tak terkejut. Stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Air dingin langsung siram ke kepala. Kepala terkejut, darah naik ke otak, mampet di tengah, mati sebelah. Maka siram pelan-pelan dari bawah. Bagi yang tak bisa mandi, tayamum. Sakit, kata dokter, kau jangan mandi. Kalau mandi pak dokter, mati. Ambillah tanah, tepuk sekali. Tak ada tanah tu bawa kencing-kucing, bersih. Tepuk sekali, pukulkan ke muka sekali. Habis itu buka, jangan sampai ada penghalang. Tepuk sekali, pukulkan sekali, hembus. Debu tiga, satu, dua, tiga. Yang ini untuk di bawah, yang ini untuk di dalam, yang ini untuk di atas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu tayamum untuk satu solat. Tidak pakai kumur-kumur. Nah, saya pemuda umur 25 tahun. Wow. Mau menikah 3 bulan lagi. Amazing. Mohon nasihat ilmu biar bisa jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, istrimu itu adalah pemberian Tuhan. Sekarang banyak orang salah jawab. Pak, iya, itu bini bapak, iya. Gimana jumpa dulu? Entah salah sambung. Pak, iya, itu bini bapak, iya. Gimana jumpa dulu? Aku sebetulnya tak mau nikah sama dia. Ditangkap satpam kami kemarin. Mulai sekarang, Pak, itu siapa? Biniku. Gimana bapak jumpa? Aku tak pernah mencari dia, dia pun tak pernah mencari aku. Tuhan yang mempertemukan kami. Begitu. Apa kata istrinya di belakang? So sweet, Bang. Dua, kalian makhluk yang berbeda, beda suku, beda bahasa, maka kenali bahasa masing-masing. Jangan saling mengejek, jangan saling mencaci maki. Suaminya Jawa, istrinya Batak, calon mertua Jawa, calon menantu Batak. Dilaksanakan sholat zuhur bagi yang meyakini mazhab Syafi'i. Tapi bagi yang meyakini mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, selesai sholat Jumat, maka dia tidak perlu sholat zuhur lagi, karena sholat Jumat sudah menggantikan sholat zuhur.